السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, الحمد لله سبحانه الله mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Mumayasa juz yang ketujuh. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-An'am ayat ke-66. Nah, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala baca Pak Bori. Maaf Pak Bukhari baca. Nah, baik. Ini deh. Bu Nurul Huda ya, silakan Bu. Bu, pada kemana orang-orang pada? Ya, silakan Bu. Berapa tadi ya? 66. 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. Kamu telah mendustakan tentangnya, dan itu bukan, adalah itu bukan kamu yang mendustakan, tapi kaummu. Ya kaummu, ya kaummu telah mendustakan tentang hari akhirat itu kayak. Ya. Dan itu adalah kebenaran. Katakan wahai Muhammad, tidak ada atasku terhadap kalian sebagai penanggung jawab. Naam. Wakad alwau hasu afin kadzaba fil madi fa'ilnya damir musasir takdiruhu wa bihi jar majrur kaumuka kamu fa'ilnya fa'ilnya ya kamu ka mudafun ilai alwau hasu afin wa mukabar ini. Wa mubtada. Wa mubtada al-haqqu kabar. Naam. Kul fi'il madi fi'il amr. Amr ya. Lastu fi'il madi nakis ya. Naam. Itu sebagai fa'il. Alaikum jar majrur bi wakil. Tadi jar majrur. Fa'il Bu, tapi isim ya. Isim laisa. Assalamualaikum isim laisa kemudian biwakil jar majrur. Wa kadzaba bihadzal qur'ana al-kufru. Wa kadzaba bihadzal qur'an kan dia badal dari hada kan? Iya. Hadzal qur'ana kan bihadzal qur'ana. Qur'ani kan dia badal dari hada majrur kan? Oh iya maaf. Ya betul. Wa kadzaba bihadzal qur'ani al-kufaru min qaumika ayyuhar rasulu wa huwa kitabul shadiqut as-shadiqun as-shadiqu fi kulli ma jaa bihi qul lahum lastu alaikum bihafidhi wala raqibin wa innama ana rasulullahi ubalighukum ma ursiltu bihi ilaikum. Naam. dan telah mendustakan terhadap Quran ini orang-orang kafir dari kamu, wahai Nabi, wahai Rasul, dan dia adalah kitab yang benar dari setiap apa yang datang bersamanya. Katakan kepada mereka, tidak ada atasku terhadap kalian sebagai pemelihara dan juga tidak sebagai pengawas. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul Allah yang aku menyampaikan kepada kalian apa yang untuk apa aku diutus dengannya. Tabi ya barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَّبَ بِي قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Dan kaummu mendustakan tentang hal tersebut, yaitu hal-hal yang disebutkan pada ayat sebelumnya, ya, di mana ya Allah pada ayat sebelumnya menyatakan bahwa Allah menyelamatkan manusia dari kegelapan yang ada di darat dan juga di laut. Kemudian Allah yang bisa menimpakan adab baik dari atas maupun dari bawah. Tapi kaummu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendustakannya. Wa huwal haq. Dal dia adalah benar, ya. Semua hal yang datang dari Rasul, ya, berupa keterangan darinya maupun dari Al-Qur'an, maka itu adalah benar. Qul lastu 'alaikum biwakil. Katakanlah aku bukanlah ya penanggung jawab kalian. Jadi tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu, ya, sebagian ada yang menerimanya dan sebagian yang menolaknya, itu bukanlah tanggung jawab dari seorang rasul, ya. Sebagaimana dai. Dai itu ketika mengajak manusia itu kewajiban. Adapun diterima atau tidak, itu bukan urusannya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga dan menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, Pak Buhari baca. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli naba'im mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang mustaqor itu, di setiap berita itu ada ketetapannya. Setiap berita itu ada ketetapannya, sekiranya kalian mengetahui. Dan kalian akan mengetahui. Likulli jarmajrur nabain. Likulli jarmajrur sebagai khabar mukaddam, ya. Likulli jarmajur sebagai khobar mukaddam nabain mumtada muakhir. Nabain mudhof ilaihi mustaqarrun baru. Likulli mudhofun ilaih. Mustaqarrun mumtada muakhir. Al-wawu harfu atfin. Nah. Saufa isim apa ya, Ustaz? Sabatul harful istiqbal. Harful istiqbal, ya, yang akan datang. Tak lamuna fi'lun mudore alwau pa'ilun. Nah. Tafsirnya likulli khobarin kororin. Kororun yastakiru. Likulli khobarin kororun yastakiru indahu. Wanihayati yantahi. Wanihayatun ni matuk ke kororun. Wanihayatun yantahi ilaiha. Fayatabayyanal haqqu haqi. Hakku fa'il yang mana? Fatabayyanal haqqu minal batili wa saufa ta'lamuna ayyuhal kuffari ayyuhal kuffaru ayyuhal kuffaru akibatun akibatun amrukum akibata amrikum, ini mafulwi dari ta'lamun. Oh, akibata amrikum inda dahul inda hululi azabillahi bikum. Ya, inda huduli ada billahi bikum. Aja billahi bikum. Setiap berita yang setiap berita itu memiliki ketetapan di sampingmu. Di sisinya. Di sisinya, dia di sisinya. Dan wanihayat dan tujuan. Ujung. Ujung, oh. Dan ujung dan ujung dari berita itu. Ya, maksudnya dan ada akhir dan ya, akhir dari berita itu. Maka jelaskanlah hak. Oh, maka jelaslah hak dari yang batil. Maka menjadi jelas yang hak dari yang batil. Maka menjadi jelas yang hak dari yang batil dan kalian akan mengetahui wahai orang-orang kafir akibat perkara kalian ketika hululil hululil ya, ketika mendapatkan siksa dari Allah untuk kalian. Amin ya barakallahu fiik wa jazakallahu khair wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Setiap berita itu memiliki ketetapan dan kelak kalian akan mengetahuinya. Maksudnya apa? Maksudnya berita tentang adanya hari kiamat, berita tentang ya adanya kebangkitan, adanya kehidupan setelah kematian, adanya surga dan neraka, ya akan datang waktunya di mana semuanya akan menjadi jelas. Begitupun berita yang lainnya. Misalnya kita mendengar berita dari seseorang, ada kejadian A. Mungkin pada saat mendengarnya bisa benar bisa salah ya, tergantung tingkat keyakinan kita. Dan tingkat keyakinan kita itu ya sangat bergantung pada yang pertama kredibilitas dari yang menyampaikan. Kalau misalnya orang yang kita kenal, orang yang suka berbohong, tentu kita akan melakukan berita tersebut. Tapi kalau yang mengucapkannya misalnya orang yang jujur ya, yang kita kenal enggak pernah berbohong kepada orang lain, maka kita percaya ya. Namun benar ataupun salah, pada waktunya itu akan terungkap. Ya sama dengan ya berita tentang adanya hari kiamat, berita tentang adanya kehidupan setelah kematian, berita tentang adanya nikmat di dalam surga, adab di dalam neraka. Mungkin saat ini banyak orang-orang yang mendustakannya dari kalangan orang-orang kafir, ya. Tapi nanti ya orang-orang kafir akan mengetahuinya dengan ainul yakin ya, dengan mata kepala sendiri ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah sampai ke hakul yakin ya, mereka baru menyadari bahwa berita tentang hari kiamat, tentang adanya kehidupan setelah kematian, semuanya adalah berita yang benar. Maka merugilah orang-orang yang tidak mau beriman ketika di dunia. Dan beruntunglah kaum muslimin yang mereka mengimani semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, semua yang datang dari Al-Quran dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baca Bu Kurniati. Ayat 68 ya. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 68. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang mereka memperolok-olok di dalam ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat kami atau bukti-bukti kekuasaan kami, maka berpalinglah engkau dari mereka sampai mereka yang mengolok-olok itu dalam pembicaraan yang lain, beralih ke pembicaraan yang lain. Dan adapun syaitan benar-benar membuatmu lupa, dan janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim itu setelah mengingat. Atau setelah mengingat Allah ya. Jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim itu setelah engkau mengingat Allah. Al-wawu harfu isti'naf idza zorfiyah syartiyah ro'aita fi'il maldi dengan fa'ilnya anta alladhi isi mausul sebagai maf'ulun bih yaquduna fi'il mudore al-wawu sebagai fa'il fi ayatina ujar wa majrur dengan na mudofun ilaih. Alfa'u harfu jawab. Betul gak Ustaz? Alfu jawab. Fa'a'urid fil amr. Fa'ilnya anta. Anhum jarwa majrur. Hatta harfu goyatin. Atau harfu atfin. Itu ya. Ini munasbin. Soalnya dia menasobkan kan? Iya nasbin. Iya, iya, iya. Itu ya hasunnya. Nasbin ya. Yahudu fi'il mudhari mansubun bihatta dengan alwawu sebagai fa'il fi hadithin jarwa majrur ghairihi na'at ya, na'at dari hadithin na'at alha'u mudhafun ilaih na'at Ustaz, ghairinya ini betul na'at, kan yang lain kan alwawu harfu atfin harfu atfin imma apa ya lupa, imma harfu tafsilin ya. Tafsilin nunsiannaka ini yunsiannaka fil mudhari dengan fa'ilnya huwa ya, dari mustatir huwa dengan nun taukid ini ya. Dengan ada nun taukid. Fil madinya apa sih, Bu? Nasa ya, lupa ya. Nasia, nasia. Tapi kok ini domah berarti bukan bab satu ini, bukan selasi mujarad, ini selasi mazid. Mazid ya. Oh iya itunya yunsian naka. Sayunsi ya. Nasya yunsi. Kemudian dia bersambung dengan apa namanya? Muntaukit sakilah. Ya. Entas. Ini berarti ininya mufrad ya, fa'ilnya ya? Iya. Karena kalau jamak gimana? Dengan domah ya. Ya yunsi yun naka. Fil mudhari dengan fa'ilnya huwa ya, dhamir mustatir huwa. Dengan dia fa'ilnya ada di belakang tuh. Oh iya ding, aska ya, alka'u ya. Alkafu. Nah, ini kafnya maful bi syaiton. Oh iya syaiton. Syaitonnya fa'il ya ya. Yunsiana fil mudhari dengan nun taukid tsaqilah alkafu maf'ulun bi asyaitonu fa'il. Dari nah. Yunsiana alfa ya, alfa'u harfu atfin. La nahiyah taq'ud fil mudhari majzum bila nahiyah ba'da zorof zaman dhikra mudhafun ilaih ma'a zorof zaman al-qawmi mudhafun ilaih al-zalimina na'at daripada qawmi. Yang 8 wa idha ro'aita ayyuhar rasulu المشركين الذين يتكلمون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء jadinya walistahzai ya. Walistih. Oh iya, yastahzi. Wali. Ya, apa namanya? Sekarang istif'alan kan. Walistihza. Oh iya. Walistihza'i fabta'id ya. Fabta'id anhum hatta ya'khuzu fi hadithin akhara. Wa in ansaka syaitanu hadzal amra. Betul Ustaz. Hadzal amra fala taq'ud ba'da tadzakkurika. Kok aneh sih? Ba'da tadzakkurika ya? Ya emang apa lagi? Oh ya. Ba'da Ba'da tadzakkurika ma'al qaumil mu'tadina alladzina tukallimu fi ayat takallamu takallama ya takallamu allamu. Oh iya, ini itu ya. Alladzina takallamu fi ayatillahi bil batili. Dan apabila engkau perhatikan wahai Rasul, orang-orang musyrik yang mereka berbicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an dengan batil atau dengan kepalsuan dan mencemooh atau mengolok-olok, maka menyingkirlah dari mereka sampai mereka memulai dengan cerita yang lain. Dan syaitan membuat engkau lupa tentang perkara ini. Maka janganlah engkau diam bersama orang-orang yang melampaui batas setelah engkau ingat. Ini jangan diam, duduk gitu ya maksudnya. Oh, duduk ya. Janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang melampaui batas setelah engkau ingat. Orang-orang yang membicarakan ayat-ayat Allah dengan kebatilan. Naam ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang mengolok-olok ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Maksudnya jauhilah mereka, jauhilah majlis tersebut. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Wa imma yusyannaka syaitan, ya. Dan jika ya dan sekalipun ya syaitan membuatmu lupa, ya. Maksudnya membuat kamu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat kamu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fala taq'ud, maka janganlah engkau duduk, ba'da dzikra, setelah kamu ingat. Malqomil zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Ayat ini menunjukkan larangan bermajlis dengan orang-orang yang suka mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapati kita berada di sebuah forum yang mana isinya yang mencela syariat Islam, yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib menjauhi majlis tersebut. Ya, kita harus keluar dari majlis tersebut. Kecuali kalau ya hatta yakhudu fi haditsin ghair, sampai mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum asalnya ngobrol sama orang-orang itu boleh ya. Sepanjang obrolannya itu ya tidak keluar dari rambu-rambu syariat ya, ngobrol tentang keseharian ya. Tentu ini bagus ya. Menunjukkan bahwa kita merupakan orang yang bersosialisasi dengan lingkungan. Yang nggak boleh itu adalah kalau kita tahu ya bahwa ini orang kalau ngobrol biasanya ngomongin mengolok-olok syariat, maka kita nggak boleh hadir di majelis tersebut. Ya. Jadi ini isi dari ayat surah Al-An'am ayat 68. Nah, baca Pak Edi. Ini Mbak Fatimah yang masuk beberapa kali. Pak Edi baca. Nah, Mas Tad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min sayyin walakin li itu apa? Apa namanya? Tanwin ketemu au. Belum kan? Min sayyu. Misai'u walakin zikro la'allahum yattaqun. Dan tidak ada atas orang-orang yang bertakwa ada perhitungan mereka tetapi hanya untuk mengingat. Maksudnya tidak ada kekhawatiran ya. tidak ada kekhawatiran terhadap orang-orang yang bertakwa, tetapi mereka terhadap sesuatu, tetapi mereka mengingatkan agar orang-orang yang mengolok-olok tadi bertakwa. Al-wawu harfu atof atau istif. Ma harfu nahi alal ladina jarb. Harfu nafiin. Ma harfu nafiin. Alal ladina jarb majrur. Yatakuna fi'il mudore al-wawu sebagai fa'il. Yatakuna posisinya adalah sila mausul. Min hisabihim min harfu jar jar. Hisabihim jar hisabihim majrur. Ahim adalah mudhof ilai. Min sayin jar majrur. Walakin alwawu harfu atfin. Lakin istidrob. Ya, harfu istidrob. Harfu istidrob. Zikro isimnya. Isim lakin. La'ala harfu tarji hum isim la'ala. Jadi dikro kayak lakin itu enggak kayak lakina ya. Lakin ya nama sat. Jadi kalau lakina iya dia butuh kepada isim sama khobarnya. Oh. Tapi kalau lakin itu dia cuma hanya sama dari sisi apa namanya? Lafaz. Oh. Dari sisi makna, tapi dia fungsinya beda. Kalau lakinah kan memang temannya ina. Oh iya, nah, maksudnya. Jadi tikro berarti itu sebagai ini aja ya, sebagai fa'il ya. Fi'il ya, fi'il. Enggak, dia bukan fi'il, dia kan master dia. Oh, sebagai posisinya sebagai apa Ustaz, kalau tikro ini? Mubtada ya. Mubtada ya. La'ala tadi benar Ustaz ya. Sebagai apa ra'ala adalah taraji harapan ya hum isim la'ala yataguna fi'il mudhore al-wawu sebagai fa'ilnya tafsirnya wa ma'alal mu'minina alladina yakhafuna allaha ta'ala wa yuti'una awamirahu wayajtanibuna nawahiyahu min hisabilahi lil khaidinal mustahziina bi ayatillahi min sayi walakin alaihim ayya'idhum liyam siku andalikal kalamil batili liyum siku andalikal kalami liyum siku andalikal kalamil batili la'allahum yattaqunallaha ta'ala dan tidak ada atas orang-orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya dari perhitungan Allah atas orang-orang yang mengolok-olok yang menggelincir yang menggelincir ya tadi. Sayyidina mustahziin sama orang-orang yang mempermainkan dan mempermainkan ayat-ayat Allah sesuatu sedikit pun tanggung jawabnya tadi. Tetapi tugas pada mereka adalah tugasnya hanya untuk menjelaskan, untuk mengingatkan agar orang-orang yang mengolok-olok tadi itu menghentikan perkataan yang batil itu agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Dan tidak ada bagi orang yang bertakwa ya sesuatu pun tentang hisab mereka. Jadi orang yang bertakwa itu tidak akan ditanya tentang hisab orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang itu mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Walakin akan tetapi dzikra ya sebagai peringatan bagi orang-orang yang suka mengolok-olok. Artinya kewajiban orang yang bertakwa ketika melihat adanya kemungkaran adalah mengingatkannya. La'allahum yattaqun, ya semoga mereka bertakwa. Artinya kalau setelah diingatkan kemudian mereka tidak mau mendengar, ya ini bukan urusan kita ya. Itu urusan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baca Bu Yasa. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau dan menipu mereka kehidupan dunia. Dan peringatkanlah dengannya agar tidak dibinasakan jiwa-jiwa disebabkan apa yang dia kerjakan. Tidak ada baginya dari selain Allah pelindung dan tidak juga penolong. Dan jika ia menebus segala tebusan, niscaya tidak akan diterima darinya. Mereka itu orang-orang yang dibinasakan disebabkan apa yang mereka kerjakan. Bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan mereka ingkar. Alwa harfad fin dari fil amr. Fa'ilnya domir mustatir anta alladzina isi mausul sebagai maf'ulun bi ittakhadhu fi'il madhi alwaw sebagai fa'il di dina maf'ulun bi apa namanya humnya sebagai mudhafun ilaihi la'iban maf'ulun bi sani alwaw harfu atfin lahwa ma'tuf kepada la'iban al-waw harfu atfin ghorro fi'il madi wata'u lita'nis humnya sebagai maf'ulun bi al-hayatu fa'il ad-dunya na'ad al-waw harfu atfin dakir fi'il amr fa'ilnya anta bihi jarwa majrur an harfu masdariyin wa nasbin tub salah fil mudhari'un mansubun bi'an nafsun naibul fa'il bima jarwa majrur kasabat fil madi atau li ta'nis fa'ilnya domir mustatir hiya laisa fil madi nakis laha jarwa majur sebagai khobar laisa muqaddam min duni jarwa majrur allahi lafdul jalalah sebagai mudhafun ilaihi waliyun isim laisa muakhar alwaw harfu atfin la apa namanya nafiin syafi'un ma'tuf ala waliyun alwaw harfu atfin in harfu syatin ta'dil fil mudhari'un fa'ilnya domir mustatir huwa hiya kulla maf'ul mutlak Adlin mudhafun ilaihi la harfun nafiin yukhad fil mudhari'un mabni lil majhul. Kenapa dia majzum? Hah? Kenapa majzum? Karena dia jawab besar. Iya, ya, fi'il jawab ya. Iya. Minha jar wa majrur ulaika isim isyarah sebagai mubtada, allazina isim mausul sebagai khobar, ubasilu fil madi wawnya sebagai naibul fa'il ya. Majhul ya, Ustaz. Bima jarwa majrur kasabu fil madi wawnya sebagai fa'il, lahum jarwa majrur syarabun mubtada muakhor, min hamimin jarwa majrur alwaw harfatfin adabun ma'tuh ala syarabun alimun na'ad dari azabun. Bima jarwa majrur kanu fil madi naqis wawnya sebagai isim kana, yakfuruna fil mudhari'un fa'ilnya, alwaw sebagai fa'ilnya, dia sebagai khobar dari kana. Ya, Ustaz. Watruk ayuhar rasulu haula il musyrikin allazina ja'alu dinal islami la'iban walahwan mustahzi'ina bi ayatillahi ta'ala wa gharrathumul hayatud dunya bi zinatiha wa dzakir bil qur'ani haula'il musyrikina wa ghairahum kai la turtahana nafsun bidzunubiha wa kufriha bi rabbiha laisa laha ghairallahi nasirun yansuruha fayunqidha min adabihi wala syafi'un yashfa'u laha indahu wa in taftadi bi ayi fida'in la yuqbal minha ulaika alladhina tuhinu bidunubihim lahum finnari syarabun syadidun alhararati wa adabun muji'un bisababi kufrihim billahi ta'ala wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wabidinil islami. Dan tinggalkanlah olehmu wahai rasul orang-orang musyrikin yang menjadikan agama Islam sebagai permainan dan sendagurau dan memporolo-olo ayat-ayat Allah ta'ala. Dan mereka kehidupan dunia mereka gitu. Kenapa Ustaz? Gimana? Oh, dan mereka terperdaya dengan kehidupan dunia, tertipu ya Ustaz. Dan keindahannya. Dengan keindahannya. Oh, dengan keindahannya. Dan ingatlah dengan Al-Qur'an mereka ingatkanlah. Maksudnya dan berilah peringatan. Oh iya. Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada orang-orang musyrik dan selain mereka agar tidak turtahanannya apa Ustaz? Tergadaikan jiwa-jiwa mereka oleh dosa-dosa mereka, dosa-dosanya dan kekafirannya kepada Tuhannya. Tidak ada baginya penolong selain Allah yang dapat menyelamatkannya. Payung kidahani apa Ustaz? Lalu menyelamatkannya dari azabnya. Oh, lalu menyelamatkannya dari siksaannya, dari azabnya. Dan tidak ada pemberi syafaat baginya di sisinya. Meskipun dia mengajukan tebusan apa saja, tidak diterima darinya. Mereka yang terbelenggu oleh dosa-dosa mereka. Bagi mereka di neraka minuman yang sangat panas dan azab yang sangat pedih akibat kekafiran mereka kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Nami barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Dan biarkanlah, tinggalkanlah orang-orang yang mengambil agama mereka sebagai ya permainan dan senda gurau. Wa gharathumul hayatud dunya. Kehidupan dunia telah menyilaukan mereka. Ya, kehidupan dunia telah menipu mereka. Wadzakir bih. Dan ingatkanlah ya. Ingatkanlah mereka antu bisala nafsum bima kasabat. Ya, bahwa jiwa mereka itu tergadai ya. Digadaikan, ditahan dengan apa yang mereka perbuat. Jadi dengan sebab kekufuran mereka ya, dengan sebab kesyirikan mereka, dengan sebab pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka maka jiwa mereka tergadaikan. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Mereka tidak memiliki dari selain Allah wali, penolong, tidak pula pemberi syafaat. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Sekalipun mereka meminta keadilan dengan segala macam upaya, ya, sekalipun mereka meminta tebusan dengan berbagai bentuk tebusan, la yu'khadh minha, tidak akan diambil sedikit pun darinya. Tidak berguna yang namanya kedudukan atau uang ya pada hari kiamat ya. Karena setiap orang itu akan menebus dirinya dengan amalannya, bukan dengan kedudukan yang dimilikinya, bukan dengan harta yang dimilikinya. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Mereka adalah orang-orang yang digadaikan jiwanya ya dengan sebab apa yang dahulu mereka usahakan. Lahum syarabum min hamim. Bagi mereka ada minuman dari ya hamim, air yang mendidih. Wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Dan bagi mereka ada adab yang pedih dengan sebab ya dahulu mereka kufur ya, ketika di dunia mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat juga mereka tergadaikan ya. Dalam arti mereka tidak bisa menebus jiwanya dengan amalan mereka, karena seluruh amalan mereka tertolak ya. Mereka mau menebus dengan apapun, la yukhad minha, tidak akan diambil darinya. Karena yang bisa menebus diri seseorang di kehidupan akhirat hanyalah amalan mereka. Sementara orang kafir ketika di dunia, ya amalannya semuanya ditolak ya, karena syarat diterimanya amal harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka kufur kepada Allah, mereka syirik kepada Allah, jelas amalannya tidak akan diterima seberapapun misalnya kebaikan mereka. Ya. Jadi orang kafir itu tidak punya wali, penolong, tidak punya syafi', pemberi syafaat. Ya, bahkan mereka diberi adab berupa syarabum min hamim ya, minuman dari air yang mendidih. Ya tentu ya, kalau orang dahaga misalnya kemudian minum dengan air yang mendidih, bukannya puas dari dahaganya, yang ada dia binasa ya. Karena akan hancur mulut, tenggorokan dan ususnya. Wal a'yadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Baik. Siapa yang membaca? Bu Dailis membaca ya? Baca, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Ibu loncat dulu bacanya. Allazi istahwathu syayatin fil ardi lawat. Allazi istahwathu syayatinu fil ardi. Asyayatin. Syayatin ya. Syayatin. Terus. 71. Kallazi istahwathu syayatinu fil ardi khairan lahu ashabu yad'unahu ilal huda tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Katakanlah wahai Rasul, apakah kami akan menyeru kepada selain Allah yang tidak ada bermanfaat pada kami dan tidak pula memudaratkan kami, dan kami akan dikembalikan ke belakang kami sesudah Allah menunjuki kami, sebagaimana setan telah menyesatkan di bumi. Hayroni. Keheranan kawan-kawan yang memanggilnya. Gimana Ustaz? Gimana? Keheranan baginya kawan-kawan yang memanggil kepada petunjuk. Ini hayronalu itu masih ngambung sama yang istahwatu syaitu fil adi hayronalahu gitu. Jadi seperti orang yang disesatkan oleh syaitan di muka bumi, hayronalu dalam keadaan bingung gitu. Ya, nah Ustaz. Ashabun. Maksudnya kawan-kawannya menyerunya. Kawan-kawannya menyerunya kepada jalan yang lurus, maka ikutilah kami. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar, dan kami diperintahkan agar menyerahkan diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Kul fi'il amr. Al-hamzatu ada harfu istisham, nad'u fi'lun mudhari'un, al-waw sebagai fa'il, syaitanu ya. Nad'u fi'lun mudhari'un, asyayatinu fa'il. Kok ada syaitan aja sih, jauh amat. Gimana sih? Ya Allah Ustaz, lompat lagi ya. Nadu fi'lun mudhari'un al-waw fa'il ya, benar ya? Bukan, fa'ilnya nun, nahnu. Iya, nahnu fa'ilnya. Min duni jarwa majrur, Allahi lafudharala mudhafun ilaihi. Ma isim mausul sebagai maf'ulun bi, la harfu nafiin, yanfa'u fi'lun mudhari'un, fa'ilnya domin mustatir, huwa, na maf'ulun bi, Allahu harfu atfin la harfu nafiin. Yadurruna yadurru fi'lu mudhari'un na maf'ulun bihi. Allahu harfu atfin nuraddu fi'lun mudhari'un majhul. Ala ana aqabi jar wa majrur na mudhafun ilaihi. Ba'da dzaraf iz dzaraf hadana hadam fi'lun madin na maf'ulun bi, Allahi fa'il kalladzi jarwa majrur istawat fi'il madi ta alamatu ta'nis alha'u maf'ulun bi, asyayatinu fa'il fil ardi jarwa majrur hayrona hal hayra lahu jarwa majrur ashabun tada istad ya. Yad'una fi'lun mudhari'un fa'ilnya huwa alha'u maf'ulun bi, ilal huda jar wa majrur sebagai khobar ya Ustaz ya. Mana tadi? Ashabu. Khobarnya ashabun apa ya Ustaz? Khobarnya di belakang. Ilal huda jar wa majrur itina fi'il amr. Iti ya, iti fil amar, panya anta, naknya maf'ul bi. Nah, maf'ulun bih. Ini khabarnya mana, Ustaz? Khabar yang mana? Ashabun. Ini dia kan mutadanya mutada mu'akhar. Oh, jadi dia namanya sebelumnya. Jadi orang-orang yang apa? Para syaitan yang memberi nafsu ini sebagai ashab, sebagai temannya. Yang panjang di depan tadi. Iya. Qul fi'lun fi'lu amrin inna harfu taukidin wa nasbin huda isim inna Allahi mudafun ilaihi huwa huwa domur faslin Ustaz ya? Ya domur faslin betul. Al-huda khobar dari inna al-wahafu arfin umirna fi'ul madi majhul nanya naibul fa'il nanya naibul fa'il linus lima alamu lamukai nus lima fi'lun mudori'un masubun bilamukai lirob di jarwa majurur al-alamina mudofun ilaih linus lima fa'ilnya nahnu ya yang mana Ustaz? Linus lima fa'ilnya nahnu tadi belum disebut. Oh fa'ilnya nahnu ya Ustaz 71 kul ayuhar rasulu liha ula ilmu syrikina anakbudu min dunillahi ta'ala awtanan la tanfa'u wa la tadarru wa narji'u tadurru wa la tadurru wa narji'u ilal kufri ba'da hidayatillahi ta'ala lana ilal islami fanushabihu ya Ustaz. Fanusabihu fi ruju'ana ilal kufri. Ruju'ana. Ustaz? Fi ruju'ina bukan ruju'ana. Oh, ruju'ina. Fi ruju'ina ilal kufri. Man fasada aqlahu. Aqluhu. Aqluhu. Bistah bistahwa isyaitin. Bistihwa ini masdar istahwa ya seistihwaan. Jadi bistihwa isyaitin. Bistihwa isyayatini lahu fadalla fil ardi walahu rufqatun aqilaun ini kayak juhala jadi uqala'u apa? Walahu apa? Walahu rufqatun uqala'u mu'minuna oh uqala'u ini uqala'u walahu rufqatun muqala'un mu'minuna yad'unahu ila tariqis sahihi alladhi hum alaihi fayakba. Qul ayuhar rasulu liha'ulal musyrikina inna hudallahi alladhi ba'athani bihi. Huwal ba'athani bihi huwal hudal haqqu. Wa umirna jami'an linus lima lillahi ta'ala rabbil alamin bi ibadatihi wahdahu la syarika lahu fa huwa rabbu kullu syai'in wa mal rabbu kulli syai'in kulli syai'in wa malika. Ini matuk ke Rabbu. Wa malikuhu pemiliknya. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik itu, apakah kami akan menyembah selain Allah berhala-berhala yang tidak bermanfaat dan juga tidak memberi mudarat kepada kami dan mengembalikan kami kepada kekafiran dan kami kembali gitu. Oh? Dan kami kembali kepada kafir sesudah Allah memberi hidayah kepada kami kepada Islam. Maka sama saja bagi kami dengan pengembalian kami kepada kekafiran. Siapa yang merusak dan siapa saja yang merusak Islam. Kalau Ibu nanti macam itu yang dengar Ibu enggak ngerti, Bu. Mana? Maka kami menyerupai. Oh, maka kami menyerupainya, gitu. Nggak gini, maka kami menyerupai dalam kembalinya kami ke kekufuran orang yang rusak akalnya gitu. Maka kami kembali kepada kekufuran sama saja dengan orang yang rusak akalnya dengan rayuan setan padanya. Maka telah sesat yang telah sesat di bumi. Bagi mereka teman, rupa itu teman dekat. Teman dekat yang beriman, yang berakal, kepala itu berakal. Mereka teman bijak yang berakal, beriman, yang mukmin, yang mengajak kepada jalan yang benar, yaitu mereka yang enggan. Fayak banggan. Maksudnya, yang mereka mengajak kepada jalan sahih, yang mereka berada di atas jalan yang sahih tersebut, fayak ba, namun dia enggan gitu. Mengajak pada jalan yang sahih, yang benar, namun mereka enggan. Ya gitu aja. Katakanlah wahai Rasul kepada orang musyrikin itu, sesungguhnya petunjuk Allah adalah dia yang mengutusku kepada petunjuk yang benar. Enggak gitu. Sesungguhnya petunjuk Allah yang aku diutus adalah petunjuk yang benar. Sesungguhnya petunjuk Allah yang aku diutus adalah petunjuk yang benar. Kami diperintahkan semuanya untuk menerima untuk berserah diri kepada Allah. Untuk berserah diri kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Untuk beribadah hanya kepadanya saja dan tidak ada sekutu baginya. Dan dia adalah Tuhan seluruh segala sesuatu dan pemiliknya. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala aqabina ba'da id hadanallah. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana da'u, apakah kita akan menyeru min dunillah, Tuhan selain Allah, ma la yanfa'una, apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kami, wa la yadurruna, tidak pula memberikan mudarat kepada kami, wa nuraddu 'ala aqabina, dan kami akan dikembalikan ke masa lalu kami, ya, dikembalikan ke kekufuran, ba'da id hadana Allah, setelah Allah memberikan petunjuk kepada kami, kalladzi istahwatu syayatinu fil ard hayranala, seperti orang yang dibujuk rayu oleh syaitan di muka bumi dalam keadaan bingung. Ya. Oh, ini tadi bacanya ini ya. Salah motong ya. Jadi harusnya fil ardi hayrana gitu kan. Jadi sampai sini stop. Lahu ashabun ya. Dia memiliki, jadi lahu ini jamak jelas sebagai apa namanya, khabar muqaddam, ashabun sebagai mutadda makhbar, afan tapi kurang kritik. Jadi ya seperti orang yang dibujuk oleh syaitan di muka bumi, hayron ya, dalam keadaan bingung. Lahu ashabun ya, dia memiliki teman-teman, yada'unahu ilal huda, yang menyuruhnya kepada petunjuk. I'tina ya, datanglah kepada kami, maksudnya ikutilah jalan kami. Qul inna hudallahi wal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang dinamakan petunjuk. Adapun apa yang ditunjukkan oleh syaitan itu adalah kesesatan. Wa umirna linuslima li rabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk menyerahkan diri kami kepada Rabb seluruh alam. Nah, ini sudah jelas. Ya, mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Pada awal tafsir ayat 67, khabar setelah kulit tadi dibaca rafa Ustaz. Gimana itu? ayat 67. Likulli khabarin qararun. Yang ditanya apa ini? Ya, jadi ini benar tuh likulli khabarin qararun. Jadi likulli jar majrur sebagai khabar muqaddam, khabarin mudhaf ilaih, qararun sebagai mubtada muakhar. Itu i'rabnya. Nah. Kemudian Bu Dewi ayat 71 afan salaw sebagai khabar muqaddam kan Ustaz? Iya benar, bersandaran koreksinya. Nah. Tafsir 70 tadi sebut syarabun syadidun al-hararati. Iya betul. Ya, jadi enggak boleh karena syadid sebagai mudhaf enggak boleh bertanding. Jadi betul syadidul hararati yang enggak boleh bertanding. Kemudian Bu Kurniati masih juga bertanya ayat 71, fahuwa rabbu kulli syai'in. Mengapa kulli ya? Kan enggak ada huruf jar sebelumnya. Dan enggak ada huruf atau membuat dia ma'tuf. Itu kullu khobar kan ya jadi marfu. Kan waktu daurah jurmiyah kemarin kita udah belajar ya Bu Kurniati ya. Al-mahfudatu salah satu nih. Isi menjarkan itu ada tiga. Nah Bu Kurniati itu baru nyebut dua. Ya kan? Buku nanti baru bilang nggak ada huruf jar sebelumnya, sama nggak ada atop. Nah, buku nanti baru nyebut dua dari tiga. Ada satu yang kurang. Apa? Mudah-mudah ilah ya. Jadi, majrur itu ada tiga ya. Baik di dia majrur karena ada huruf jar, kemudian dia majrur karena mudah ilahi, yang ketiga majrur karena tawabi. Nah, ini buku nanti baru nyebut dua nih. Baru yang karena huruf jar sama tawabi. Yang mudah belum. Ya. Karena kalau kalimatnya fahorobu kulli syai'in, kulli sebagai mudhaf ilaih. Ya. Lagi kalau misalnya dibaca marfu jadi apa dia? Kan huwa mutada, robu ada khobarnya, kulli jadi apa? Ya. Nggak bisa. Ini kan, maka dia adalah robu kulli syai'in. Pemilik segala sesuatu. Ini kan jelas kepemilikan kan? Ya, maka dia adalah rob segala sesuatu. Maka jelas kullinya sebagai mudhaf ilaih. Ya, gitu ya. Nah, tapi yang sampai sini untuk materinya semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.